Urip, urip putih. Ditandur, ditandur ning kebun agung. Ono cleret tipo nyemplung, mbok ira gembyangi apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Odi edunya, odi edunya, panika tak sah terosa. Bekal mate, bekal ngadep, ya Allah maha kau besar. Odi edunya, panika tak sah terosa. Baby.